Terima kasih Pak Derajat bersama rekan-rekan Perintis semuanya, thank you banget. Oke, kita akhiri dan satu lagu Kesempurnaan Cinta. Semoga Anda semuanya kelak mendapatkan cinta yang sempurna. Bersama Roxy AJ Gile, seluruh artis Roxy. dengan berakhirnya lagu yang manis ini, maka berakhir sudah jumpa kita siang hari ini. Terima kasih Bara Ekstrim. Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolsek AKP Mariono. Terima kasih Bapak dari Polsek Melongo, Koramil Melongo, Perintis Polres Jepara, Satpol PP, dan juga Limas Desa Sinagung. Mohon sekali lagi tidak ada yang naik di atas panggung. Yeah. Besok siang kita ketemu di Pancur bersama Romansa, Mas Ulu dan kawan. Besok siang kita ketemu di Pancur. Terima kasih, saya Rudy Ibrahim. Assalamualaikum.